Bismillahirrahmanirrahim. Al-wajh tsani man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-wajh tsani annahu ahrama awwalan bil hajj, thumma adkhala al-umrah 'alayhi. Sara mufridan bi'tibari awal ihramihi wa qarinan bi'tibari tsanil hali. Baik. Ini sisi pandang yang kedua, cara menjama' mengkombinasikan tiga riwayat yang berbeda tentang haji Nabi SAW yang menyebutkan ifrad, qiran dan mut'ah, tamattu'. Naam. Yaitu Nabi alaihi salatu wassalam pertama kali berihram dengan haji. Kemudian memasukkan umrah ke dalam hajinya. Nah, fasara mufridan. Maka dengan itu Nabi alaihi salatu wassalam mufrid bi'tibari awwali ihrami. Ya. Berdasarkan tinjauan ihramnya yang pertama kali. Awal ihramnya kan haji. Nah, di situ ifrad, mufrid berarti. Wa qarinan bi'tibari tsanil hal, dan menjadi qarin berdasarkan tinjauan ya keadaan yang kedua. Karena setelah itu Nabi alaihi wasallam memasukkan umrah ke dalam hajinya, meleburnya ya bersama hajinya, berarti na'am menjadi qiran. Na'am. Walakin hadza la yashihu ala usul madhhab al-Imam Ahmad, karena min usulihi annahu la yashihu idkhalul umrati ala al-hajj, fa innamal ladhi yashihu huwa al-aksu. Tayyib, tetapi pemahaman ini la yashihu, tidak benar ala usul madhhab al-Imam Ahmad. Ya, tidak benar berdasarkan usul prinsip ya, prinsip fikih pada mazhab Imam Ahmad. Nah, bali anna min usulihi, karena di antara prinsip fikih Imam Ahmad annahu la yashihu idkhalul umrah 'ala al-hajj. Pada prinsipnya tidak boleh memasukkan umrah ke dalam haji. Jika seseorang terlanjur berihram untuk haji, maka tidak boleh setelah itu meleburkan umrah untuk digandeng dengan haji. Tidak bisa, harus tetap ya seperti itu. Innamal ladzi yashihu al-aks. Ya, hanya sesungguhnya yang boleh sebaliknya. Nah, yang boleh adalah sebaliknya. Nah. Sebaliknya apa? Haji dimasukkan ke umrah gitu. Nah. Berhaji kemudian umrah dimasukkan untuk digandeng enggak bisa. Menurut prinsip prinsipnya mazhab Imam Ahmad. Qala Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah muqarriran al-wajh al-awwala. Muqarriran al-wajh al-awwala. Man rawa annahu mufridun faqad arada a'mal al-hajj. Wa man qala innahu mutamatti'un faqad arada annahu ata bi umratin wa hajjin fi safarin wahidin. Fatamatta'a bi suquti hadis safarain anhu. لأنه لولا أنه أتى بالعمرة والحج لكان قد أتى بعمرة في سفر وبالحج في سفر آخر، فيكون تمتعه بكونه أسقط أحد السفرين، لأنه سافر سفرا واحدا وقرن بين العمرة والحج فتمتع بذلك. طيب. Masih ini ya, tapi nanti. Jadi di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah ya menukil ya keterangan Syekh Utsaimin Al-Utsaimin ya, yang mentakrir menetapkan sisi yang pertama. Nah, dan tempatnya Ibnu Utsaimin rahimahullah mendukung itu. Ya, dan tadi sudah dijelaskan pendapat yang kedua ini pada usul mazhab Imam Ahmad tidak bisa. Nah, yakni lemah pemahaman itu. Kemudian menjelaskan bahwa barang siapa meriwayatkan Nabi mufrid, berarti maksudnya adalah amalan-amalan haji. Ya. Karena ya, amalannya hanya satu seperti telah dijelaskan sebelumnya pada Al-Wajhul Awwal. Nah. Baik. Karena dari segi amalan, meskipun Nabi qiran, tapi amalan hajinya sama dengan amalan orang yang mufrid. Begitu. Wa man qala innahu mutamatti'un, barang siapa mengatakan bahwa Nabi mutamatti', yang dia inginkan bahwa Nabi ya telah mengerjakan umrah dan haji dalam satu safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapat nikmat di sini ya dengan gugurnya salah satu safar, yang sekiranya seseorang melakukan ifrad haji saja maka butuh safar yang kedua untuk umrahnya, sedangkan ini sudah digandeng dapat haji dan umrah dengan satu safar, jadi tidak perlu lagi safar lagi nanti. Nah, tidak perlu ada safar khusus untuk umrah. Nah, itu maksudnya ya. Maka nah, li'annahu lawla annahu ata bil umrati wal hajj lakana qad ata bi umratin fi safar wa bil hajji fi safar akharin. Karena sekiranya tidak mengerjakan umrah dan haji sekaligus, maka ya butuh untuk mengerjakan umrah dalam satu safar, haji pada safar yang lain. Nah, jadi tamattu'nya di sini ya bersenang-senang ya Nabi SAW di sini mendapat nikmat, senang mendapat nikmat karena telah menggugurkan salah satu dari dua safar yang mesti dilakukan jika masing-masing disendirikan haji dan umrah. Nah, karena dengan satu safar saja dan safara safaran wahidan, dengan satu safar saja wa qurna bil umrah haji fatawa tabi dali. Nah, jelas ini ya. Wa amma man qala innahu kana qarinan fa hadha huwa alwaqi'u ay annahu kana qarinan li annana la nashukku anna ar-rasul alayhi salatu wassalam lam yahilla min al-umrati bal baqiya ala ihramihi likawnihi qad saqa al-hadiya intaha. Adapun yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qarin, inilah faktanya ya, bahwa memang Nabi itu qarin dan seperti itu kenyataannya. Baik. Li'annana la nasyukku, karena sebenarnya kita tidak ragu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla min al-umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahallul dari umrahnya. Nah, Nabi tidak melakukan tahallul dari umrah, yakni setelah tawaf qudum kemudian sa'i ya. Nabi AS tidak melakukan tahallul seperti halnya sahabat yang melakukan tamattu. Nah, bal baqiya ala ihramihi, tetapi Nabi tetap dengan ihramnya likaunhi qad saqal hajj, karena kan Nabi telah yakni terlanjur membawa hadi ya dari awal keberangkatannya. Dan itu yang menjadi penghalang. Nabi SAW pada hajatul wada merintahkan para sahabat man lam yasukil hadi, bagi yang tidak membawa hadi dari awal keberangkatannya, untuk ya menjadikan manasik mereka tamat mereka disuruh untuk berumrah dan lanjut nanti dengan haji, artinya disuruh tamat tu yang tidak bawa hadi. Adapun Nabi terhalang oleh itu. Nah, berarti Nabi qarin bukan tamat tu. Nah, tetapi tamattu'nya dari sisi tadi gugurnya safar yang lain yang memang harus dilakukan jika disendirikan masing-masing haji dan umrah. Nah, ثم نرجع إلى الحج فنقول أني أنا بنجلس عن حج ثم نرجع إلى الحج فنقول الأنساك ثلاثة طيب dan kita kembali lagi pembahasan haji al-ansak nusuk manasik itu ada tiga macam al-awwalu al-ifradu al-thani al-tamattu'u al-thalithu al-qiranu طيب fal-ifradu fal-ifradu huwa an yuhrim al-insanu bil-hajj wahdahu min al-miqati طيب ifrad seseorang berihram dengan haji ya haji saja menyendirikan haji mengkhususkan haji ya tidak diganda dengan umrah min al miqat yani wa yaqul dari miqat ya miqat nah wa yaqul labbaik allahumma hajjan thumma idza wasala thumma labbaik allahumma hajjan ya aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji ini zikir ya bukan melafadzkan niat baik jangan salah memahami ini baik ثم إذا وصل إلى مكة فإنه يطوف طواف القدوم ويسعى للحج ويبقى على إحرامه إلى أن يتم الحج. Nah, kemudian jika jadi sepanjang jalan menuju Makkah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Kemudian apabila sampai ke Makkah melakukan tawaf qudum ya, ini sunnah wa yas'a lil haj melakukan sa'i untuk hajinya dan ini rukun. Nah, dan setelah itu dia tetap dengan ihramnya ya ila yutimmal hajj sampai dia nanti menyempurnakan haji. Nah. Ya, ini amalan dilanjutkan di hari ke-8 tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah. Lanjut sampai wa fi yaumil id wa fi yaumil id yatufu tawafal ifadati wa 'inda as-safar yatufu tawafal wada'. Tayyib dan pada hari Id melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah untuk hajinya ini rukun dan saat hendak safar meninggalkan Makkah melakukan tawaf wada'. Diharuskan ya, diwajibkan melakukan tawaf wada'. Tayyib. Wal qiran. Tawaf itu tawaf perpisahan ya, tawaf perpisahan. Tayyib. Wal qiran huwa an yuhrim bil umrah wal hajj ma'an min al miqati. Wa yaqulu labbaik allahumma umratan wa hajjan. Qiran berihram dengan umrah dan haji sekaligus dari miqat. Dia mengatakan labbaik allahumma umratan wa hajjan. Aku penuhi panggilan ya Allah untuk berumrah berhaji. Baik, fa idza wasala ila makkah tatawafa tawafal qudum wa sa'a lil umrah wal hajj, thumma yabqa ala ihramihi. Baik. Apabila sampai ke Makkah, tawaf melakukan tawaf qudum sama dengan ifrad. Naam, ini sunnah. Kemudian wasa'a lil umrah wal hajj, dan melakukan sa'i untuk umrah dan hajinya. Bedanya ya, di sini dari segi niat. Di sini niatnya adalah sa'inya untuk umrah dan haji. Dari segi amalan sama dengan ifrad. Sama-sama sa'i. Satu sa'i, satu amalan, tapi ifrad sa'i untuk haji, yang ini untuk umrah dan haji. Baik. Kemudian dia tetap dengan ihramnya. Wa yaumal 'idi yatufu tawafal ifadati wa 'inda as-safar yatufu tawafal wada'i. Tayyib. Di hari Id melakukan tawaful ifadah. Nah, tawaf ifadah seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan ifrad. Nah, dan ketika safar, hendak safar, juga melakukan tawaf wada' seperti yang dilakukan ifrad. Amalannya sama, persis. Nah. Fafi'luhu kafi'lil mufrid, lakin takhtalifun niyatu. Jadi, amalannya sama, persis dengan amalan mufrid, tetapi yang berbeda apa? Nih, niatnya. Yang berbeda adalah nih, niatnya. Nah. Yang ketiga, amma tamattu'u fa huwa an yuhrima min al-miqati bil umrati thumma idza wasala ila makkah yatufu wa yas'a wa yuqassiru li annaha umratun thumma yahillu min ihramihi wa yalbasu thiyabahu wa yatahallalu tahallulan kamilan. Baik. Adapun tamattu', dia berihram dari miqat dengan umrah. Ini mengatakan labbaik Allahumma umratan. Baik, kemudian ketika sampai ke Makkah, melakukan tawaf, sa'i dan memangkas rambutnya. Ya, bukan mencukur habis. Kenapa? Supaya ada yang tersisa nanti dicukur saat tahallul dari haji nanti. Nah, karena ini umrah, thumma yahillu min ihramihi. Nah, kemudian dia tahallul dari ihramnya, melepaskan diri dari ihramnya menjadi halal. Wa yalbasu thiyabahu, kemudian memakai pakaiannya, pakaian biasa. Nah, wa yatahallalu tahallulan kamil, dan tahallul melepaskan diri dari ihram secara utuh. Nah, lepas secara utuh dari seluruh ikatan-ikatan ihram. Thumma fil yawmi tsamini. Thumma fil yawmi tsamini. Di sini letak tamattu'nya. Sisi tamattu'nya, bersenang-senang menikmati kebebasan dari ikatan ihram yang tidak dirasakan oleh yang ifrad dan yang kiran. Tamam. Thumma fil yawmi tsamini. Bersama dengan itu dapat dua umrah nanti lanjut haji. Wasil. Thumma ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج وفي اليوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج وعند السفر يطوف للوداع. نعم. Dan pada hari ke-8 hari tarwiyah, nعم, 8 ذي الحجة dia berihram untuk haji. Tamam. Berihram kembali. Kemudian pada hari Id melakukan tawaf ifadah dan sa'i untuk haji. Tadi pada ifrad dan kiran di hari Id hanya tawaf ifadah dan tidak sa'i lagi. Kenapa? Karena sa'inya sudah diambil setelah tawaf kudum. Nah, adapun ini tadi karena yang awal itu umrah, tawaf umrah, kemudian sa'i umrah, maka di sini di hari Id tawaf lagi dan sa'i lagi, tawaf ifadah dan sa'i untuk haji. Naam, wa inda safari yatufu lil wada', dan ketika anda safar meninggalkan Makkah juga tawaf wada', perpisahan. Naam, ini penjelasan tentang jama'. Jika tidak memungkinkan jama', maka tarjih. Tentang tarjih kita lanjutkan pada majlis berikutnya insyaallah. Fadhlu jazakumullahu khairan wa bihamdika.